Ramayana, juga ada Wong Ujung Bersatu, Balauka Soteng, Devi Aldiva New Palapa. Jangan lupa. makasih ya anak cantik, sik tak sangoni denges. Ojo dilapi ya mas. Mbak Devi. Nggih. Sampean menginginkan apa tidak? Oh ya pasti itu. Alhamdulillah.